بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما بعد، apa yang dimaksud dengan hal Aba Ali? Sebuah isim yang disebutkan keadaan fa'il atau naibul fa'il, objek maf'ul bih. Ketika terjadinya perbuatan, isim yang mansub yang menerangkan keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya perbuatan. Contohkan ya Aba Asiyah. Shalla Ahmadu jalisan. Mana hal? Jalisan. Apa syarat hal dan sahibul hal? Aba Abdul Razak. Hal harus nakirah. Sahibul hal harus ma'rifat. Naam. Hal harus nakirah, sahibul hal harus ma'rifat. Ahsanta. Coba contohkan lagi hal. Abadnan. Ja'a Muhammadun raqiban. Aina al-hal? Raqiban. Naam. Barakallahu fikum. Hal ada berapa macam, Aba Hakim? Dua, sebutkan. Hal mufrad dan murakkab. Apa arti hal mufrad, Aba Illa? Hal yang terbentuk dari bukan jumlah. Nah, hal yang terbentuk bukan yang berbentuk bukan jumlah. Kalau hal murakkab, abanam bahrul. Nah, hal yang berbentuk jumlah. Jumlah apa saja yang bisa jadi hal, Aba Huzaifah? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Coba contohkan hal yang berbentuk jumlah fi'liyah, Aba Umar. Ja'al ustadu yarkabu. Yarkabu sayyarah. Nah, ja'al ustadu yarkabu sayyarah. Mana halnya? Yarkabu sayyarah. Yarkabu jumlah fi'liyah. Nah, yarkabu jumlah fi'liyah. Jumlah yang terdiri fi'il dan fa'il. Yarkabu fi'il mudhari. Fa'ilnya dhamir mustatir. Takdirnya apa? huwa, kembali kepada ustaz, sayyarata sebagai maf'ul bih. Jumlah fi'liyah, yarkabu as-sayyarata fi mahalli nasbin hal. Nah, datangkan hal yang berbentuk jumlah ismiyah, wahyu. Ja'a la ta'kul wa anta qa'imun. Mana hal? Wa anta qa'imun. Hal berupa jumlah apa ini? Ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Anta. Khobarnya? Qa'imun. Enam. Jumlah mubtada anta qa'imun fi mahali apa? Nasbin hal. Kalau khobar, kalau halnya berbentuk jumlah ismiyah, harus diberi apa? Waw. Waw apa? Waw haliyah. Wa anta. Wanya waw haliyah. Ini syarat. Nah. Contohkan khabar mufrad yang musanna. Naam. Gosan. Khabar mufrad yang musanna. Hal yang mufrad yang musanna. Naam. Marwazi. Sallal waladani jalisaini. Mana hal? Jalisaini. Mana sahibul hal? Al-waladani. Al-waladani sahibul hal. Musanna. Maka halnya juga harus musanna. Musanna jalisaini. Musanna jalisaini mansub marfu' majrur. Naam, darman. Tanda nasabnya apa? Al-ya, kenapa dengan ya? Si musan, musanna. Sallal waladani jalisaini. Kalau Fatimah sholat dalam keadaan duduk, apa bahasa Arabnya, Alwi? Sholat Fatimatu jalisatan. Enggak boleh jalisan. Harus apa? Jalisatan. Karena muannats sahibul halnya Fatimah. Jalisatan. Kalau dua perempuan itu sholat dalam keadaan duduk, bagaimana? Dua perempuan itu duduk. Nah, dua perempuan itu sholat dalam keadaan duduk. Abah-bab. Sholat al-mar'atani. Ja, iya duduk. Ja, jalisaini. Sholatil mar'atani jalisaini. Abahu Talhah sahih. Yang benar apa? Nah, sholatil mar'atani jalisataini. Mar'atani muannas sahibul halnya, maka halnya juga muannas jalisataini. Naam. Di sana ada sebuah kaidah. Ada dua buah kaidah yang kemarin kita sebutkan. Apa kaidah tersebut, Abah Gosan? Setiap jumlah nah, yang terletak setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut adalah sifat. Nah, dan setiap jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat adalah hal, senda. Kaidah pertama, setiap jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka jumlah tersebut adalah sifat atau na'at. Apa contohnya, Abu Dhani? Aw waladin salihin yad'u lahu. Mana yang dimaksud jumlah yang terletak setelah isim nakirah? Yad'u lahu. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa sebut jumlah fi'liyah? Fi'il dan terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Yad'u fi'il apa? Fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Takdirnya? Huwa, kembali kepada? Waladin. Nah, kembali kepada. Bagaimana cara mengartikannya? Aw waladin salihin yad'u lahu. Karena yad'u jumlah fi'liyah sifat. Bagaimana cara mengartikan sifat? Coba diterjemahkan. Aw waladin yad'u salihin yad'u lahu. Nah, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan kepadanya. Jadi na'at artinya apa? Yang. Nah, aw waladin solihin atau anak yang soleh. Kalau soleh na'at, tapi na'atnya apa? Bukan berupa jumlah na'at, na'at hakiki. Nah, sedangkan yad'u adia juga na'at. Karena jumlah fi'liyah terletak setelah isim nakirah. Jadi na'atnya dua. Na'at satu solihin, na'at hakiki. Yang kedua na'at yang berbentuk enam jumlah fi'liyah. Atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Kaidah yang kedua. Setiap jumlah yang terletak setelah ma'rifat, maka jumlah tersebut adalah hal. Apa contohnya Bali? Ja'al waladu yabki. Mana yang dimaksud jumlah yang terletak setelah si ma'rifat? Yabki, jumlah apa? Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Tadi dari fi'il dan fa'il. Fi'il apa? Apa tandanya? Dimasuki huruf mudhara'ah. Marfu, mansub, ya beki. Marfu, kenapa marfu? Kosong dari amir nasab dan amir jazm. Tanda rafa'nya, ya beki. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah tandanya? Isim? Kan tadi fi'il mudhari. Kenapa jadi isim? Kenapa dengan dhammah muqaddarah tanda rafa'nya? Abasyah. Sudah lama nih gak ditanya-tanya nih. Nah, isim maksur, ya beki isim? Ya beki isim? Hah? Aba Abdul Razak. Kenapa dengan dhamma muqaddarah tanda rafa'nya? Aba... Nah, Sohiul akhir, apa gosan? Hah? Apa Adnan? Nah, mu'tal akhir. Karena dia fil mudhari mu'tal akhir. Fil mudhari mu'tal akhir, tanda rafanya dhamma muqad. Darah seperti yarmi, yabki, yahki, nam, yuhdi, nam, fiilnya yabki fiil mudhari. Mana fiilnya Bali? Hah? Domir takdirnya, huwa kembali kepada al-waladu. Jumlah fi'liyah dan fa'ilnya fi mahali apa? Fi mahali nasbin sebagai apa? Hah? Sebagai hal. Kenapa disebut hal? Apa kaidahnya? Isim mansub jumlah yang terletak setelah nah, jumlah yang terletak selesai ma'rifat adalah hal. Santa. Nah, sampai ngelotok kembali. Sampai ngelotok. Nah, harus sampai ngelotok. Barakallahu fikum. Terlanjut. Ketentuan-ketentuan hal. Hal ada ketentuannya. Yang pertama, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Kenapa? Karena hal itu menerangkan fa'il atau menerangkan maf'ul. Sekarang perlu kita mengetahui isim fa'il itu timbangannya apa. Maka dari contoh-contoh yang telah lewat, ja'a Muhammadun raqiban, shalla 'aliyun jalisan, akala al-waladu qa'iman. Naam. Ya. Mana yang dimaksud dengan hal? Lihat raqiban, jalisan, qa'iman. Itu hal. Ini bentuknya semuanya isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Itu isim fa'il. Menunjukkan orangnya. Rokiban yang berkendaraan. Jalisan yang duduk. Qa'iman yang berdiri. Ya. Itu isim fa'il. Berarti timbangannya apa? Fa'il. Ya, fa'il timbangannya. Nah, ini satu isim fa'il. Shallal waladu jalisan. Mana halnya? Jalisan. Dibentuk dari apa? Isim fa'il. Nah, paling banyak hal berarti dari bentuk isim fa'il. Atau isim maf'ul. Nah, hal dibentuk, nah, pada umumnya hal dibentuk dari isim maf'ul. Nah, saya melihat Muhammad dalam keadaan dipukul. Ra'aitu Muhammadan madruban. Si maf'ul, maf'ulun madruban. Saya melihat Muhammad dalam keadaan dipukul kepalanya. Ra'aitu Muhammadan madruban ra'suhu. Ya. Nah, isimaful madruban. Saya melihat Muhammad. Nah, objek yang dilihat. Datangkan. Dalam keadaan apa dia dilihat? Dalam keadaan dipukul kepalanya. Madruban ra'suhu. Nah. Ya. Dalam keadaan dilempar. Nah. Dilempar. Apa dilempar? Hah? Kalau romian yang melempar. Kalau yang dilempar? Marman. Nah. Ya. Marmian. Matruhan. Nah. Makzufan. Ini keenam ketentuan yang pertama. Pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim maf'ul. Apa timbangan isim fa'il? Kalau fi'ilnya sulasi, kebanyakannya wazannya adalah fa'ilun. Hanya sedikit sekali yang timbangannya fa'ilun, yaitu timbangan fa'ula yaf'ulu. Isim maf'ul timbangannya maf'ulun. Nah. Ketentuan yang kedua. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Hal biasanya diterjemahkan sambil atau dalam keadaan. Muhammad sholat sambil duduk. Muhammad sholat dalam keadaan duduk. Itu cara mengartikannya. Yang ketiga, hal terdiri dari isim nakirah. Sedangkan sahibul hal harus terdiri dari isim ma'rifat. Sebagaimana syaratnya? Hal harus nakirah, sahibul hal harus ma'rifat. Coba dilihat contoh-contohnya. Hal semuanya nakirah, sahibul hal semuanya ma'rifat. Ada sahibul hal nakirah tapi dengan beberapa syarat. Nanti di kitab yang luas akan disebutkan. Yang keempat, jika keduanya nakirah atau ma'rifat, maka keduanya menjadi sifat, bukan menjadi hal. Kalau kedua-duanya nakirah atau kedua-duanya ma'rifat, maka bukan bab hal, tetapi bab na'at. Seperti, la tashrab ma'an harran. Jangan engkau minum air yang panas. Na'atkan atau sifat diartikan apa? Yang. Jangan kau minum air yang panas. Iya. Nah. Kedua-duanya nakirah. Maka bukan bab hal. Tetapi bab na'at man'ut. Nah. Karena hal harus nakirah. Sahibul hal harus ma'rifat. Kau coba kalau kita rubah bagaimana untuk menjadi bab hal. Siapa yang bisa? Jadikan bab hal kalimat la tashrab ma'an harran. Jadi apa kalau bab hal? Nah, siapa yang bisa? La tashrab al apa? Diulangi. Al-ma'a atau al-ma'u? Hah? Abali. Al-ma'u, al-ma'a, al-ma'i. Ayo, hah? Nah, lewat. Wah. Abadani al-ma'a, al-ma'u. Al-ma'a sebagai apa? Jangan kau minum air. Keadaan keduanya sahibul hal. Keadaan pertamanya apa? Keadaan kedua dia sahibul hal, betul. Keadaan pertama sebagai apa? Jangan kau minum air. Ayo, keadaan pertama kenapa harus ma'a? Karena sahibul hal enggak mesti mansub, bisa marfu, iya. Bisa majrur. Apa gosan? Kenapa dibaca ma'a? Hah? Sebagai hal. Apa Abdurrazak? Sebagai maf'ul bih, objek. Objek yang dilarang kita minum. La tashrabil ma'a. Jangan kau minum air. Air itu. Kemudian halnya datang apa? Haron. Dalam keadaan panas. Jadi kalau dirubah. La tashrab ma'an haron. Ini na'at man'ut. Bukan bab hal. Tetapi kalau dirubah. Dari na'at man'ut menjadi bab hal. Maka sahibul halnya harus ma'rifat. Dikasih alif lam. Al-ma'a. La tashrabil ma'a. La tashrab al-ma'a harran. Baru bab hal. Harran sebagai hal. Isim nakirah al-ma'a isim ma'rifat sebagai sahibul hal harus ma'rifat. Naam. Contoh kedua. La tashrab al-ma'a al-harra. Jangan kau minum air yang panas itu. Bab apa ini Abadnan? Bab na'at dan man'ut. Kenapa? Karena kedua-duanya ma'rifat. Maka bab sifat, bab na'at man'ut. Coba bisa dirubah atau tidak menjadi bab hal, Abah Hakim. Menjadi apa kalau bisa? La tashrabil ma'a harran. Dibuang alif lamnya pada kalimat al-harra. Maka ini berubah menjadi bab hal. Halnya harran, sahibul halnya al-ma'a. Begitu ya? Dan jika kedua-duanya nakirah atau ma'rifat, maka keduanya menjadi sifat, bukan menjadi hal. Kalau menjadi hal, harus sahibul halnya harus ma'rifat. Halnya harus nakirah. Ketentuan yang terakhir. Hal harus selalu mengikuti sahibul halnya. Dalam yang pertama, A, muzakkar dan mu'annasnya. Hal harus selalu mengikuti sahibul hal. Dalam A, muzakkar dan mu'annasnya. Kalau sahibul halnya muzakkar, maka hal juga muzakkar. Kalau sahibul halnya mu'annas, maka halnya pun mu'annas. Contoh. 6. Ali sholat dalam keadaan berdiri. Apa kita katakan? Shalla Aliun qaiman. Mana halnya? Qaiman. Mana sahibul halnya? Ali. Ali muzakkar? Muzakkar. Qaiman muzakkar atau muannas? Muzakkar. Karena enggak ada taknya. Iya. Kalau bedakan. Salat Fatimah dalam keadaan berdiri. Apa kita katakan? Salat Fatimah tu qaimatan. Mana halnya? Qaimatan. Muannas. Kenapa muannas? Karena sahibul halnya muannas yaitu Fatimah. Begitu. Hal 6 barakallahu fikum harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam muzakkar dan muannasnya. Yang kedua, hal harus selalu mengikuti sahibul hal dalam mufrad, musanna atau jamaknya. Lihat. Ya. Hal harus mengikuti sahibul hal dalam mufrad, musanna atau jamaknya. Naam. Fatimah datang dalam keadaan menangis. Apa kita katakan? Ja'at Fatimatu pakai na'at yang pakai hal yang mufrad. Apa? Tabki jumlah, halnya berupa jumlah tabki. Kalau yang mufrad bakiyatan. Iya. Ja'at Fatimatu bakiyatan. Datang Fatimah dalam keadaan menangis. Fatimah mufrad atau muzakkar? Mufrad atau musanna? Mufrad, tetapi mufrad muannas. Nah, halnya mufrad. Kenapa halnya mufrad? Karena sahibul halnya juga mufrad Fatimah. Kalau kan telah datang dua Fatimah dalam keadaan menangis, bagaimana? Ja'at Fatimatani bakiyataini. Harus sama. Nah, halnya muannas, musanna, sahibulnya juga apa? Sahibul halnya musanna, maka halnya juga musanna. Yang jamak. Nah, telah datang beberapa Fatimah dalam keadaan menangis. Apa kita katakan? Ja'at Fatimatun bakiyatin, karena mansubnya apa? Mansubnya jamak muannas sa'il dengan kasrah. Ya. Bakiyatin. Kalau pura-pura menangis apa? Fatimah datang dalam keadaan pura-pura menangis. Hah? Apa pura-pura menangis? Nah. Timbangannya kalau pura-pura itu tabaka, tafa'ala. Nah, kalau baka berarti tabaka. Nah, berarti simpainya mutabakin. Nah, ya. Mutabakin. Mutabakiyatan. Ja'at Fatimatu mutabakiyatan. Fatimah datang pura-pura dalam keadaan pura-pura menangis. Nah. Ya tabaka. Nah. Jadi begitu, hal harus selalu mengikuti sahibul halnya dalam muzakkar dan muannasnya juga dalam mufrad, musanna atau jamaknya. Dilihat contoh hal yang mufradah. Coba lihat. Shallal waladu jalisan. Shallal waladani jalisaini. Shallal auladu jalisina. Gitu ya. Nah, harus sesuai mufrad, musanna, jamaknya. Barakallahu fikum, dikerjakan, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 5, apa nomor 5 di situ? Mungkin ada perbedaan, mencetakan lama dan cetakan baru. Nomor 5, apa di situ? Ini cetakan baru ya, cetakan lama? Sama ya? Nah, beberapa ya? Nah, beberapa anak laki-laki itu ya? Nah, apa diulangi? Anak-anak laki-laki itu minum sambil duduk. Nah, ini yang benar. Jadi beberapa anak laki-laki itu minum sambil duduk. Itu nomor 5. Beberapa anak laki-laki itu minum sambil duduk. Nah, dikerjakan barakallahu fikum. Ingat, nah, halnya harus terbentuk dari simpa fa'il. Fa'ilan. Fa'ilan itu timbangannya. Nah, jalisan, raqiban, qa'iman. Allah alam naktafi bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam.